itu Nabi Muhammad berandai buruk buat putrinya. Kalau saya tidak mau berandai buruk terhadap putri Nabi Muhammad. Sehingga dia meriwayatkan hadis itu dengan menyatakan, seandainya si A tanpa menyebut nama mencuri, saya akan potong tangannya. Itu penghormatan pada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dapat kita simpulkan dari surah kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sangat tidak etis dan tidak bijaksana bila ada orang yang mengejek atau menyinggung perasaan Nabi Muhammad. Meskipun beliau sendiri tidak murka menerima ejekan tersebut, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka atas tindakan tersebut. Pemirsa, hanya sampai di sini saya menemani Anda. Mudah-mudahan apa yang sudah kami hadirkan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Saya Sandrina Malakiano pamit dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.